بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم أما بعد والحمد لله pada hari ini atau pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Wasoyal Aba Lil Abna yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk dalam kitab. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, idha kharajat tilmidhu an haddil adab baina yaday ustadhihi سقطت قيمته عند أستاذه وعند إخوانه واستحق التعذيب والزجر على قلة أدبه. Wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu, pembawa ilmu yang mulia, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah apabila seorang murid telah melampaui batas, kharaja at-tilmidhu anil haddil adab, apabila murid telah melampaui batas, kharaja anil had, melampaui batas dari sisi adab, dia melampaui batas dalam adabnya, baina yadai ustadihi, di hadapan ustadznya, atau melampaui batas dari adabnya terhadap ustadznya, baina yadai ustadzihi saqatat qimatuhu 'inda ustadzihi, maka keadaannya jatuh di sisi ustadznya, atau kehormatannya pun jatuh di sisi ustadznya, demikian di sisi kawan-kawannya para penuntut ilmu, wa inda ikhwanihi wastahaqqa ta'diba, dan tentunya pantas dia diberikan sanksi dengan apa yang melampaui batas dari adabnya. Wazajar, dan tentunya perlu untuk diperingatkan ataupun ditegur dengan tegas, ala qillati adabihi, terhadap adabnya yang sangat tidak memenuhi adab yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau perlunya diperingatkan dan ditegur dengan keras terhadap kurang adabnya dia, ala qillati adabihi, kurang adabnya dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Siapapun dari manusia, kalau dia melampaui batas dengan adabnya atau kurang memiliki adab, tidak memiliki adab, siapapun yang melampaui batas atau tidak memiliki adab atau kurang adabnya, tentunya dia pastinya akan jatuh kehormatannya di hadapan manusia. Manusia akan melihatnya dengan pandangan yang rendah, karena dia tidak memiliki adab atau kurang adab atau orang yang melampaui batas. Sebaliknya, apabila seorang memiliki adab yang utama, adab yang mulia, adab-adab yang terbimbing oleh agama Allah, maka manusia pun akan mengangkat posisinya, meninggikan derajatnya di sisi mereka, bahwa dia adalah sahibu adab, orang yang memiliki adab yang mulia, orang yang menjadi panutan, menjadi contoh bagi mereka. Ini di hadapan manusia secara umum, tentunya terlebih lagi sebagai seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu di hadapan ustadznya, ataupun tentunya di sisi kawan-kawannya sebagai penuntut ilmu syar'i, yang seharusnya dengan ilmu yang dia pelajari, dia mendapatkan adab atau dihasilkan dari ilmu itu adalah adab. Tetapi malahan dia menyelisihi apa yang diharuskan dan semestinya dari ilmu tersebut, yaitu adab. Bertambah di hadapan ustadznya, gurunya, yang gurunya telah mengerahkan segala kemampuannya, tenaganya, pikirannya, perhatiannya kepada murid-muridnya, termasuk kita sebagai muridnya, agar menjadi anak yang terdidik, terbimbing, anak yang lurus agamanya. Tentunya demikian dengan adabnya. Tetapi kemudian kita menjatuhkan diri kita sendiri dengan melampaui batas, keluar dari batasan-batasan adab. Itu namanya melampaui batas, atau dalam bahasa yang lain, kurang adab, tidak beradab. Maka ketika kita seperti itu, maka kita pun menjatuhkan kehormatan kita sendiri. Wallahul musta'an. Betapa pantasnya kita untuk mendengarkan keterangan ini. Karena mungkin di antara kita tidak perhatian dan ataupun kurang perhatian atau bahkan lalai dalam masalah ini. Karena itu, hendaknya kita memperhatikan adab kita di hadapan ustadz kita, dengan teman-teman kita, yang kalau kita menjatuhkan kehormatan kita dengan tidak beradab, dengan keluar melampaui batas dari batasan-batasan adab, maka kita pun menjatuhkan kehormatan kita di hadapan mereka, dan tentunya di hadapan manusia secara umum. Karena manusia akan melihat dengan ustadznya saja yang mengajarkan ilmu padanya, membimbing dia siang hari, siang malam. Naam. Dia tidak beradab demikian, apalagi dengan manusia, atau dengan kawan-kawannya saja dia tidak beradab, bagaimana dengan manusia yang lainnya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka hendaknya penuntut ilmu betul-betul menjaga adabnya di hadapan ustadznya. Demikian di sisi teman-temannya. Wallahu a'lam bisawab. Kalau dia beradab, dia akan mendapatkan hasil dari adab tersebut pada dirinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk mendapatkan bimbingan dan kekuatan untuk menjalankan bimbingan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian siapa yang dia tidak beradab, ya pantas tentunya diberikan sanksi, ditakdib. Dan pantas tentunya untuk diperingatkan. Pantas tentunya untuk ditegur. Agar dia kembali lurus dan kembali berjalan di atas adab-adab yang mulia. Karena dengan teguran akan meluruskan seseorang, dengan sanksi akan meluruskan seseorang. Bukan dengan sanksi dan teguran ingin mencelakakan seseorang atau ingin menjatuhkan kehormatan seseorang. Tidak demikian. Tapi dengan takdib karena perbuatannya yang melampaui batas, keluar dari batasan-batasan adab, tidak beradab, perlu diluruskan. Sehingga nantinya dia berjalan lurus. Dan ini bukanlah bentuk menghilangkan kehormatannya, merendahkan dan menghinakannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunayya, karena itu kalau kita ditegur dalam masalah ini, maka kita tentunya menerima dengan lapang. Kita terbuka dengan teguran, karena nasihat itu adalah agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunayya idza lam tahtarim ustadzaka fauqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi wala min durusihi syai'a. Wahai anakku, para penuntut ilmu, para pembawa ilmu agama yang mulia, apabila engkau tidak menghormati ustadzmu, apabila engkau tidak menghormati ustadzmu, di atas penghormatanmu kepada bapakmu, maka engkau tidak akan mendapatkan faedah dari ilmunya. Dan engkau tidak akan mendapatkan faedah dari pelajarannya yang dia ajarkan, atau pelajaran-pelajarannya sedikit pun yang dia ajarkan. Dari pelajaran-pelajarannya yang dia ajarkan sedikit pun. Wala min durusihi syai'a. Demikianlah kehormatan ustaz untuk dimuliakan. Dan pantas dimuliakan. Karena dia telah membimbingmu dalam urusan agamamu. Yang tentunya ini lebih dari bapakmu. Lebih dari orang tuamu. Orang tuamu mungkin membimbingmu dalam masalah agama, tapi tidak serinci dan tidak sedetil apa yang diberikan oleh ustadzmu. Bahkan didapati orang tua tidak bisa membimbing anaknya dalam urusan agamanya. Tetapi ustadzmu membimbingmu dalam urusan agamamu, agar engkau beristiqamah, engkau berjalan di jalan yang benar, engkau berjalan di atas manhaj, engkau berjalan di atas akidah. Maka orang yang membimbingmu ini orang yang paling pantas engkau hormati. Sehingga kalau diperbandingkan, dia lebih utama atau dia lebih tinggi penghormatannya dari orang tuamu. Sebagaimana tadi dikatakan, orang tua mungkin memberikan bimbingan tapi tidak sedetil, tidak serinci. Dan tidak seluas apa yang disampaikan dan dibimbing, diajarkan, diarahkan oleh ustadz, guru. Demikian di antara orang tua ada yang tidak perhatian terhadap agama anaknya. Maka ketika ustadz menduduki posisi ini, yaitu memberikan bimbingan, hasungan, memberikan pengajaran, memberikan arahan, mendidik, sebagaimana sejatinya amal seorang murabbi, pendidik yaitu ustaz, maka dia adalah orang yang pantas untuk dimuliakan, dihormati. Inilah yang diinginkan, fauqa ihtiramika li abika, melebihi penghormatanmu terhadap bapakmu. Karena kalau kau tidak menghormati ustaz, engkau meremehkannya, engkau melecehkannya, engkau merendahkannya, maka siapapun dan ilmu apapun yang dituntut oleh seseorang dia belajar di hadapan ustaznya, sampai pun itu ilmu dunia, tidak akan dia dapatkan sedikit pun dari ilmu tersebut. Dia tidak akan dapatkan sedikit pun dari ilmu tersebut, kecuali dia akan tersesatkan jalannya. Ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu seharusnya membimbing dia kepada kemanfaatan, akhirnya menjadikan dia orang yang melakukan kemudharatan, wal iyadzu billah. Karena itu didapati as-salaf, mereka betul-betul menghormati, memuliakan guru-guru mereka. Sampai dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, saya tidak pernah melupakan jasa Imam Syafi'i kepada saya, dan saya amat mencintai Syafi'i sebagai guru saya, sehingga setiap doa yang saya panjatkan, saya sertakan Syafi'i dengan doa-doa kebaikan, tidak pernah terluputkan. Ini contoh murid yang baik, murid yang mulia kepada gurunya yang mulia. Sehingga apa yang kita dapati dari Imam Ahmad, ilmunya subhanallah sangat luas. Tidak dipungkiri Imam Ahmad mengambil banyak ilmu dari Imam Syafi'i, demikian kepada ulama yang lain. Tetapi dengan dia menghormati Syafi'i, menempatkan Syafi'i dengan penempatan yang mulia, dan demikian kepada guru-gurunya yang lain, Imam Ahmad mendapatkan faedah, bahkan menjadi imam yang besar. Dikatakan oleh para ulama, di antara imam madhab yang empat itu, Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, demikian Ahmad, maka mereka yang paling faqih dan paling mengerti terhadap hadis Rasulullah, dan bahkan mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Ahmad ibn Hanbal. Tentunya ini tidak lain didapatkan dari pemuliaan beliau kepada para ulama, pemuliaan beliau kepada Imam Syafi'i sebagai guru, melampaui gurunya. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, ya Ahmad, apabila engkau pergi rihlah, menimba, mencari riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengetahui itu adalah hadis yang pasti dari Rasulullah, sampaikan kepadaku. Khabarkan kepadaku. Demikian sang guru sampai mengatakan demikian kepada muridnya. Artinya, murid ini adalah murid yang saleh, murid yang mulia di hadapannya. Maka dia pun mendapatkan faedah dari ilmunya, yaitu Imam Ahmad mendapatkan faedah dari gurunya, dari ilmunya, dari pelajaran-pelajarannya. Demikianlah seharusnya kita, wahai para penuntut ilmu. Kalau kita tidak memiliki adab dan tidak menghormati guru-guru kita, kita tidak akan mendapatkan faedah ilmu dan pelajarannya. Boleh jadi sekarang kita mengatakan, saya paham kok, saya bisa mengerti kok. Sekarang Allah yang menetapkan perkara, dan Allah yang memutuskan sesuatu dengan keputusannya. Tentunya Allah akan memberikan sanksi kepada siapa hamba-hambanya yang dia memang pantas untuk diberikan sanksi karena melanggar. Seperti itu pula lah, seorang yang tidak menghormati ustadznya, bisa saja dia diberikan sanksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga banyak didapati mereka yang belajar agama dengan guru yang baik, akhirnya menyimpang. Gurunya tidak menyimpang, tapi dia yang menyimpang. Wallahul musta'an. Ya bunayya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Ya bunayya, zinatul ilmi at-tawadhu' wal adab. Zinatul ilmi at-tawadhu' wal adab. Faman tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Rafa'ahu wa habbaba fihi khalqahu. Wa ya anakku, wahai para penuntut ilmu, perhiasan ilmu itu adalah tawadhu. Perhiasan ilmu itu atau apa yang menghiasi ilmu itu adalah tawadhu dan adab. Seorang akan diketahui dalamnya, luasnya ilmunya dengan tawadhu'nya, dengan adabnya. Dan siapa yang bertawadhu, faman tawadhu'a lillah, dia bertawadhu bukan karena ingin dipuji, bukan karena riaan, tapi karena Allah. Dia menyadari tidak pantas dia untuk sombong, tidak pantas dia untuk angkuh. Karena dia adalah hamba. Dia adalah hambanya Allah. Dia tidak bisa menetapkan dirinya lebih utama dari yang lainnya. Dia adalah hamba Allah. Allah yang menetapkan. Sehingga dia tawadhu'nya karena Allah. Yang itu perhiasan ilmu, yaitu tawadhu' dan adab. Maka Allah akan mengangkatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Demikian. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Man tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu karena Allah, atau tidaklah seorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah angkat dia, yaitu Allah angkat derajatnya di dunia, dan tentunya dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya para penuntut ilmu bukanlah gambaran orang-orang yang sombong dan angkuh, tetapi orang yang penuh berendah diri di hadapan manusia, orang yang adabnya utama, adabnya yang mulia. Tidak ada yang bertemu dengannya kecuali gembira, tidak ada yang berjumpa dengannya kecuali senang, bahagia, dan selalu menginginkan pertemuan dengan penuntut ilmu tersebut karena orangnya penuh adab yang mulia, penuh kerendahan diri, yang mengajarkan manusia juga menjadi rendah diri dan beradab yang mulia, sehingga dia menjadi perhiasan di tengah-tengah manusia. Itulah ilmu yang dia peroleh, ilmu yang dia dapatkan ketika belajar ilmu. Jadi perhiasannya adalah tawadhu dan adab. Wa habbaba fihi khalqahu, dan Allah pun menjadikan makhluk cinta kepadanya. Jadi Allah menjadikan makhluk cinta kepadanya, sehingga tadi sudah disebutkan tidak ada satupun manusia yang tidak senang. Semuanya senang, semuanya cinta, semuanya suka bersamanya, rindu pertemuan dengannya. Maka perhatikanlah baik-baik wahai para penuntut ilmu, agar bertawadhu, beradab. Ini adalah nasihat yang sudah dibimbing tadi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ تَكَبَّرَ وَأَسَاءَ الْأَدَبِ سَقَطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. Dan siapa yang angku, sombong, congkak, merasa tinggi kehormatannya di hadapan manusia, وَأَسَاءَ الْأَدَبِ, dan adabnya jelek, adabnya jelek, atau dia orang yang jelek adabnya. Wa asa'al adab. Siapa yang angku sombong, jelek adabnya, saqata an ayunin nas, maka dia akan jatuh kehormatannya di mata atau di pandangan manusia. Akan jatuh kehormatannya di pandangan manusia, tidak ada manusia yang suka dengannya, bahkan menjauh dan berharap tidak bertemu dengannya. Tidak ada yang merindukan pertemuan dengannya, bahkan berdoa agar tidak bertemu dengannya. Karena dia sombong dan angku, wal iyadhu billah. Demikian jeleknya adabnya. Wa baghadahu Allahu ilaihim. Dan Allah pun menjadikan hamba-hambanya tersebut murka kepadanya karena dia sombong, angku dan adabnya jelek. Fala yakadu yajidu insan yukrimuhu aw yusfiku alaihi. Maka tidak didapatkan atau hampir-hampir saja, fala yakad, hampir-hampir saja tidak didapatkan manusia yang memuliakannya. Hampir-hampir saja tidak didapatkan manusia yang memuliakannya atau yang mengasihinya, yusfik alaih. Jadi semua menjauh darinya. Tidak ada yang ingin memuliakannya, tidak ada yang mengasihinya. Semua mau menghindar dengannya. Jadi hampir-hampir saja layakat didapati manusia tidak memuliakannya dan tidak mengasihinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari adab yang jelek, menjaga kita semua dari apa-apa yang tercela. Karena manusia itu merupakan saksi Allah di muka bumi ini. Artinya, apa yang dia dapatkan dari sikap manusia, apa yang dia dapatkan dari manusia dengan kebencian, kemurkaan, itu merupakan petunjuk jeleknya dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika lewat satu mayat di sisi Nabi dan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, ini adalah orang yang baik. Maka mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan diaminkan oleh para sahabat. Ketika melewat satu yang lain, ini adalah orang yang jelek, maka akan diberikan pula balasannya. Sehingga keadaan manusia menjadi saksi baginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua dan melindungi kita semua. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.